Bening Pasar Kembang. Sorry, aku ratuku. Ada banyak ayam-ayam di pasar bunga. Sorry, aku gak mau. Sorry, aku ratuku. Lalu balik.